Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan atau tidak berpuasa. Terakhir pembahasan kita adalah tentang uzur haid dan nifas. Bahwasannya wanita yang haid dan nifas wajib baginya untuk berbuka di siang Ramadan dan juga wajib mengqadha puasa Ramadan di hari-hari yang lain. Dan ini ijma sepakat para ulama dalam masalah ini. Kemudian di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan, ya, adalah uzur al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Mereka yang sedang berperang di jalan Allah, na'am, boleh berbuka di siang Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah apa yang kalian mampu berupa kekuatan untuk menghadapi mereka, untuk memerangi mereka, yaitu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga karena maslahat yang besar dengan seseorang na'am tidak berpuasa ketika bertempur di medan perang. Jika seorang yang musafir, dia boleh berbuka di siang Ramadan karena untuk kemaslahatan dirinya sendiri, maka apalagi ini yang maslahatnya lebih besar. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maslahatnya lebih besar daripada maslahat seorang musafir yang dia boleh berbuka di siang Ramadan. Dan juga ketika musafir dibolehkan berbuka karena masyaqqah, adanya rasa berat, kepayahan dan seterusnya, maka apalagi mereka yang bertempur di jalan Allah, yang harus mengangkat senjata, berlari, ya, melempar tombak dan seterusnya, ya, maka berpuasa masyaqqah bagi mereka, berat. Bahkan mungkin akan menjadikan mereka lemah, ya, secara fisik. Maka berdasarkan hal ini, Boleh bagi seorang mujahid fi sabilillah, seorang yang sedang berjihad di jalan Allah, sedang bertempur di jalan Allah, boleh bagi mereka untuk berbuka di siang Ramadan. Dan kemudian wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa Ramadan di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan semampu kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuka ini merupakan salah satu faktor seseorang akan mendapatkan kekuatan fisik untuk menghadapi musuh-musuhnya. Juga hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa peperangan, ketika beliau telah mendekati atau hampir mendekati musuhnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kata beliau, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian untuk menghadapi mereka. Nah, sehingga ini merupakan rukhsah bagi mereka. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum musbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum faftiru. Sesungguhnya kalian besok pagi akan berhadapan dengan musuh kalian, maka berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Bahkan dalam hadis ini lafadznya perintah. Fa'aftiru, berbukalah kalian. Ya, demikian karena seseorang yang sedang bertempur di jalan Allah membutuhkan kuah, kekuatan. Sehingga ini merupakan sebab bolehnya seorang mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah untuk berbuka di siang Ramadan. Nah, ketika pertempuran tersebut terjadi di bulan Ramadan. Namun wajib bagi mereka untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian juga di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan adalah seseorang yang mengkhawatirkan kehidupannya, yaitu jika dia tidak berbuka maka dia akan mati misalkan. Dia mengalami kehausan yang sangat atau kelaparan yang sangat, yang jika dia tidak makan atau dia tidak minum maka dia akan mati kelaparan atau dia akan mati kehausan. Sehingga orang yang seperti ini yang mengkhawatirkan keselamatan hidupnya ya. Boleh dia berbuka di siang Ramadan. Nah, yang jika dia tidak minum, maka dia akan mati kehausan. Atau jika dia tidak makan, maka dia akan mati kelaparan. Ya. Walaupun dia dalam keadaan sedang mukim. Ya. Walaupun dalam keadaan sedang sehat. Ya. Tapi kondisinya seperti ini. Khawatir al-maut, kematian. Ya. Akan mendatanginya jika dia tidak makan atau tidak minum. Maka boleh baginya berbuka di siang Ramadan. Namun wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih kepada kalian. Allah Maha Penyayang kepada kalian. Maka jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Kalau kiranya dia tidak makan, dia akan mati, ya makan. Jangan melanjutkan puasanya. Kalau dikiranya na'am dia akan mati karena haus, ya, maka dia minum, ya, untuk menjaga nyawanya, ya. Karena menjaga nyawa seseorang hukumnya adalah wajib. Bahkan membunuhnya hukumnya haram. Kecuali dengan cara yang hak. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kita. Jika kita tidak mampu, bahkan kita akan mati. Kalau puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Demikian pula seseorang yang dia menyelamatkan orang lain, yang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, ya, yang akan mati, ya, jika tidak ditolong, jika tidak diselamatkan, kecuali dengan cara dia berbuka. Nah, maka jika kondisinya seperti ini, maka boleh bagi dia berbuka. Ya, jika cara untuk menyelamatkan orang, ya, yang dalam keadaan bahaya, ya, yang jika tidak ditolong dia akan mati, ya, kemudian tidak bisa menyelamatkannya kecuali dengan cara berbuka, ya, maka boleh dia berbuka. Nah, boleh dia berbuka untuk menyelamatkan nyawa orang lain tersebut. Nah, baik. Ya, misal ada orang tenggelam, ya. Nah, yang kalau jika tidak ditolong maka dia akan mati. Ya. Dan yang menolong ini dia nggak bisa nolong, ya. Karena dalam keadaan lemah, mungkin puasa, ya. Dan dia bisa berenang kalau seandainya dia punya energi misalkan, ya. Nah, sehingga dia berbuka untuk mendapatkan kekuatan, ya, untuk menyelamatkan nyawa. Nah, maka boleh baginya untuk berbuka di siang Ramadan, namun dia wajib mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara mereka yang boleh berbuka di siang Ramadan, ya, adalah na'am as-sabiyu, ya, anak yang belum balig. Anak yang belum balig tidak wajib puasa atasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathah. Anis sabiyyi hatta yablugh wa anin na'imi hatta yastayqiz wa anil majnun hatta yufiq." Diangkat pena dari tiga kelompok orang. Yang pertama dari anak kecil sampai dia dewasa. Nah, yang kedua dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga dari seorang yang gila sampai dia sadar, kembali berakal. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, anak kecil yang belum balig tidak wajib puasa atasnya. Hanya saja mereka yang belum balig atau anak-anak, yu'awwad alaihi siyam, dibiasakan baginya untuk berpuasa. Nah, dilatih, walaupun belum wajib, tetapi dilatih ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, agar dia terbiasa menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika dia telah mencapai dewasa, kemudian dia tidak akan kaget ya. Nah, ketika dia menjalankan kewajiban puasa ketika telah dewasa. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa. Nah, sampai-sampai ketika nah sudah menjelang berbuka puasa, kemudian anak-anak mereka menangis, ya, karena lapar, karena haus, menangis, mereka membuat permainan-permainan. Membuatkan untuk anak-anak mereka permainan-permainan yang bisa melupakan rasa lapar dan haus mereka, sehingga anak-anak lebih asik dengan permainannya, sehingga sampailah ke waktu maghrib puasanya. Ini juga dalil naam disukainya untuk membiasakan anak-anak berpuasa walaupun dia belum dewasa. Nah, dan jika dia telah dewasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang anak yang belum dewasa yang dia dewasanya di tengah hari ya, atau di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ya, ya qadarullah mimpi indah pas tidur siang. Nah, gak puasa dia karena belum dewasa. Qadarullah pas tidur siang dia mimpi indah, pertanda dia sudah beranjak dewasa. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia berpuasa? Ya. Ataukah dia boleh tidak berpuasa ya, karena kedewasaannya baru di siang hari itu ya. Naam ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih ya, dalam masalah ini. Ada yang berpendapat tidak wajib baginya untuk imsak. Tidak wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum. Nah. Baik. Dan juga ada yang berpendapat wajib baginya untuk berpuasa di sisa harinya. Jadi setelah bangun ya dia langsung puasa ya, di sisa hari tersebut sampai maghrib. Karena dia sudah dewasa, sudah mukhatab ya, dengan khitab asy-syar'i ya, dengan hukum-hukum syariat ya, sudah terbebani dengan hukum-hukum syariat. Asbaha mukallafan. Dia sudah menjadi seorang yang mukallaf ya. Baik. Mana yang rajih yang kuat dalam pendapat ini atau dari dua pendapat tadi? Nah, yang rajih adalah tidak wajib bagi dia untuk imsak. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa atau imsak. Nah, yang demikian karena dia di awal siang atau di pagi hari dia dibolehkan untuk berbuka. Karena belum dewasa. Nah, maka mereka yang diperbolehkan untuk berbuka dari pagi atau dari awal siang, ya, maka dia boleh berbuka sampai waktu maghrib. Nah, boleh berbuka sampai waktu maghrib. Seperti seorang yang sakit di pagi hari, kemudian berat baginya puasa sehingga dia berbuka. Di tengah hari sembuh total. Maka orang seperti ini pun boleh dia makan dan minum sampai waktu maghrib. Artinya tidak wajib imsak. Karena di pagi hari dia memang tidak berpuasa. Tidak wajib baginya untuk imsak sampai maghrib ketika telah sehat di pertengahan hari. Karena di pagi hari atau di awal siang dia diperbolehkan berbuka karena suatu udzur. Dan yang diperbolehkan berbuka dari pagi atau dari awal siang ya, maka boleh baginya untuk berbuka sampai maghrib. Baik. Demikian yang semodel dengan ini juga adalah seorang yang masuk Islam di siang hari. Apakah wajib imsak ataukah tidak? Sama hukumnya dengan ini. Seorang anak yang dewasanya atau baligh-nya di siang hari. Tidak wajib baginya untuk imsak. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasannya anak kecil yang baligh-nya di waktu siang tidak wajib untuk imsak. Demikian pula seorang yang kafir yang masuk Islam di waktu siang. Tidak wajib untuk imsak. Kemudian apakah dia wajib mengkodok? Yang masuk Islam di siang hari atau dewasa di siang hari, apakah dia wajib mengkodok? Puasanya, as-sahih, la yajib alaihil kodok, tidak wajib baginya untuk mengkodok puasa. Dikarenakan dia di pagi hari atau di awal siang, dia seorang yang mendapatkan udzur untuk berbuka di siang Ramadan ya, karena belum wajib baginya berpuasa. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara mereka yang boleh berbuka di siang Ramadan alias tidak wajib berpuasa ya, di siang Ramadan. Nah, adalah seorang yang majnun, seorang yang hilang akalnya, alias gila. Seorang yang gila atau majnun boleh dia berbuka di siang Ramadan. Nah, tidak wajib baginya berpuasa. Nah, dan ini ijma para ulama. Berdasarkan hadis tadi yang sudah kita baca, rufi'al qalamu an thalathah, anis sabiyyi hatta yablugh, wa anil na'imi hatta yastaqit, wa anil majnun hatta yufiq. Pena diangkat dari tiga kelompok orang, enggak dicatat amalannya, yaitu dari anak kecil sampai dia dewasa, dari seorang yang tidur sampai dia bangun, dan dari seorang yang gila sampai dia sadar atau kembali akalnya. Nah, demikian pula ketika seorang yang gila ini dia sadarnya di siang hari. Sama kasusnya dengan anak kecil yang dewasa di siang hari. Jika dia sadarnya di siang hari, maka tidak wajib imsak baginya. Ketika sudah sadar di siang hari, sudah siuman, sudah sadar, berakal kembali atau akalnya kembali, maka tidak wajib imsak bagi dia. Sebagaimana anak kecil yang dewasa di siang hari, tidak wajib imsak atasnya. Dan juga sebagaimana seorang yang kafir yang masuk Islam di siang hari, tidak wajib imsak atasnya. Nah, kemudian apakah dia wajib mengqadha puasanya? Nah, baik, seorang yang gila, dia tidak wajib mengqadha puasa yang sudah berlalu, yang bertahun-tahun. Dia tinggalkan puasanya karena gila. Nah, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ketika itu dia dalam keadaan gila. Karena seorang yang gila terangkat pena darinya. Terangkat pena darinya. Misalkan dia gila selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru sadar kembali, sembuh dari gilanya, maka 5 kali Ramadan ini tidak wajib diqadha puasanya. Demikian pula kalaupun dia gilanya setengah Ramadan. Nah, setengah Ramadan sembuh, maka 15 hari yang sudah berlalu atau setengah Ramadan yang sudah berlalu, tidak wajib untuk diqadha. Nah, yang wajib baginya berpuasa adalah ketika dia sadar. Nah, dan dalam kondisi majnun atau gila, dia terangkat pena darinya sehingga tidak wajib berpuasa, sehingga tidak perlu mengqadha setengah bulan Ramadan yang berlalu ya, yang ketika itu kondisinya sedang dalam keadaan majnun atau gila. Dan ini pendapat jumhur para ulama, pendapatnya jumhur para ulama. Nah, artinya di sana ada perselisihan, karena ada yang berpendapat kalau gilanya bertahun-tahun, ya, maka nggak perlu dikodok. Misalkan gilanya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tapi kalau gilanya sempat mengalami bulan Ramadan, ya, nah sempat mengalami sadar beberapa hari di bulan Ramadan, ya, misalkan hari ke-20 sembuh dari gilanya, ya, sehingga dia puasa di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau dia mendapati bulan Ramadan atau sebagian bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasa dari awal Ramadan. Berarti dia wajib mengqadha berapa hari? 20 hari. Nah, karena dia mendapati sebagian bulan Ramadan. Nah, tapi sebagian berpendapat seperti ini, namun yang sahih adalah pendapat jumhur bahwasanya nah, walaupun dia siuman atau sadar di pertengahan Ramadan, ya, tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa Ramadan atau sebagian Ramadan yang dia tinggalkan karena sebab gila. Dia hanya wajib puasa ketika dia sadar, nah, dan berakal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.